Sarang-sarang yo. Bangun pasuryan paduka. Bangun pasuryan paduka. Bangun pasuryan paduka. Yo bareng-bareng. Paduka yes. Kanjeng Nabi kang angon langit lan bumi kutaning berkah lan ilmu endah tan kinoyo ngopo sulit digambarkan, hanya orang yang hatinya yang bisa merasakan, tapi sulit diungkapkan dengan kata-kata. Jos ngomongnya angel seperti hati ini bisa ngerasake. Jos kekasih Gusti kang moho luhur duh Gusti paring margi kerso lahir trosing batin. Allahumma mancing oh Allah uli Allahuli, Allah ning atimu. Anjing, Allahuli. Nikmal wali. Dialah sebaik-baik yang akan menjadi penguasa kita semuanya. Allahuli, nikmal wali lagi. Allahuli, anjing ning atimu Gusti Allah. Nikmal wali. Tangannya diangkat semuanya Allahuli. Jaga yomu Allahuli jaga yomu Allahuli manjing no ning atimu Gusti Allah ning kita ning atimu dewe-dewe Allah bangun pasuryan paduka kanjeng Nabi kang angon langit lan bumi kutaning berkah langit. Datang sinoyo lopo kekasih Gusti kang maha luhur Gusti paring margi kersa lair trosik Muhammadin. Muhammadin. Yes.